padanya arba'atu umur. Ya, harus ada empat unsur ini. Harus ada empat unsur ini di dalam al-kalam. Kalau kurang satu, maka dia tidak disebut al-kalam. Ya. Al-awwal adalah al-lafad. Unsur yang pertama adalah yang menyusun kalam atau yang harus ada pada al-kalam adalah al-lafad. Apa itu al-lafad? Al-lafad sautun, ya, dia harus as-sautu, kata beliau, as-sautu harus berupa suara, as-sautu. Al-mustamilu ala ba'di al-huruf. Ini pengertian al-lafad. Ya, ini pengertian al-lafad. Ana ulangi. As-sautu suara, al-mustamilu yang mencakup pada sebagian, mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah. Yang huruf hijaiyah ini diawali oleh alif dan diakhiri dengan huruf ya. Huruf hijaiyah, alif, bata, ta, jim, ha, kha, dal, jal, dan seterusnya sampai ya. Itu huruf al-hijaiyah. Ya. Wadhalika nahu zaidun fa'innahu lafad. Contohnya. Contoh zaidun. Ya, ini contohnya nih. Contoh zaidun. Kalau kita ucapkan zaidun, maka ini lafad. Kenapa? Li'annahu mustamilun ala ba'dil hurufil hija'iyah wahiyya az-zai wal-ya wad-dal. Ya. Karena zaidun ini ada za, ada ya, ada dal. Za, ya, dal ini adalah huruf hija'iyah. Maka kalau kita katakan zaidun, ya, maka ini disebut lafad. Ya, maka disebut lafad. Ya. Nah, fa kharaja bil lafzi, kharaja bil lafzi al isyarah wal kitabah wa nah wa nahwuhuma mimma laysa bil lafzin fala tusamma kalaman indan nuhah. Ya, al-isyarah. Ya. Atau wal-kitabah. Wa nahwuhuma. Isyarah, kalau kita mengisyaratkan sesuatu tanpa ada suara, ini tidak disebut lafaz. Karena lafaz tadi apa? Lafaz itu harus ada suaranya. Ya, ada suara. Saud. Suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah yang diawali oleh alif dan diakhiri dengan ya. Contohnya zaidun. Ya, zaidun lafad. Ya, suara kita ucapkan zaidun. Ada zai, ada ya, dal. Yang tiga-tiganya adalah huruf hijaiyah. Keluar dari situ al-isyarah atau al-kitabah, tulisan saja tanpa kita ucapkan. Dan yang selain keduanya, ya, yang tidak diucapkan maka tidak disama, dinamakan kalam. Yang seperti ini di sisi an-nuhah, ya, di sisi ahli nahu. Ini yang pertama, al-lafad. Yang kedua, al-murakkab. Al-murakkab. Apa maksud dari al-murakkab? Al-murakkab maksudnya adalah ma Tarakkaba min kalimatain fa'akthar. Matarakkaba min kalimatain fa'akthar. Apa yang tersusun dari dua kalimat, dua kata atau lebih? Apa-apa yang tersusun dari dua kata atau lebih? Contohnya, safara Muhammadun. Safara Muhammadun. Ya, kemudian al-ilmu khairu tijaratin. Khairu tijaratin. Contoh yang pertama yaitu safara Muhammadun. Safara Muhammadun. Kita dulu. Jelas. Safara Muhammadun. Fal misalul awal, kata beliau mengatakan, yaitu safara Muhammadun lafzun murakkabun min kalimatain. Ya, safara Muhammadun, safara Muhammadun ini lafaz dan tersusun dari dua kalimat. Yang pertama al-ula safara. Ya, safara ini yang pertama. Yang kedua Muhammadun. Yang kedua Muhammadun. Safara Muhammadun murakkab karena terdiri dari dua. Ya. Kemudian contoh yang kedua wal misalu tsani lafdzun murakkabun min salasati kalimatin. Yang pertama ilmu, yang kedua khairun, khairu, yang ketiga tijaratun, tijaratin. Ya, lafzun murakkab min salasi kalimat, al-ula al-ilmu, wassani khair, wassalisa tijaratin. Ya, ini contoh murakkab. Fa kharaja bil murakkab, kharaja bil murakkab al-mufrad nahu Zaidun. Kalau kita katakan Zaidun saja, maka ini bukan jumlah. Kalau kita katakan Zaidun saja, ini bukan jumlah. Kenapa? Karena dia tidak murakkab. Ya, Zaidun terus demikian. Ini bukan jumlah. Karena apa? Bukan murakkab. Fala yuqalu lahu kalam inda nuha, tidak dikatakan kalam, ya, di sisi an-nahwiyyin. Qala. Ya, kita yang masuk ketiga, penyusun kalam al yang ketiga atau unsur kalam yang ketiga, al mufid. Apa yang dimaksud dengan al mufid? Ma afada faidatan tamatan yahsunu sukutu al-mutakallim alaiha bihaitsu la yabqa as-sami'u As-sami'u muntadiran li syai'in akhar. Muntadiran li syai'in akhar. Al-mufid ma afada fa'idatan tamatan. Ya, yang memberikan faedah yang sempurna. Yahsunu sukutul mutakallim alaiha. Yang diamnya mutakallim ketika itu baik. Bihaitsu di mana as-sami, ya, as-sami itu mukhatab, orang yang mendengar ataupun orang yang mendengar, la yabqa muntadiran li syai'in akhar. Tidak ada lagi yang ditunggu. Ya, tidak ada lagi yang ditunggu, dia sudah selesai. Ya. Kalau kita katakan misalnya Zaidun, kemudian kita diam. Ini tidak dikatakan kalam, selain dia tidak murakkab, ya. Tapi di situ masih ada itu, kenapa Zaid? Ya, atau inja'a Zaidun. Murakkab tapi tidak ada faedahnya. Ya, inja'a Zaidun. Kalau Zaid datang. Kalau Zaid datang. Apa, kenapa kalau ada Zaid datang? Masih ada yang ditunggu. Maka di sini tidak disebut kalam. Kalau berhenti sampai di situ. Ya, walaupun dia saut. Ya, atau kalau walaupun dia lafad. Walaupun dia murakkab. Tetapi ketika tidak mufid, tidak dikatakan al-kalam. Ya, tidak dikatakan al-kalam. Contohnya. Hadara Zaidun. Hadara Zaidun. Baik. Fahadal kalam mufidun. Liannahu afada faedatan tamatan yahsunu sukutul mutakallim alaiha. Hadara Zaidun ini kalam. Karena memberikan faedah. Ya, sempurna. Ya. Di mana orang yang mendengar itu ketika mutakalim diam, dia sudah cukup dengan informasinya. Hadara Zaidun. Apa informasi al-ikhbar bihuduri Zaid? Ya, informasi tentang hadirnya Zaid. Ya, hadara Zaidun. Si A mengatakan kepada si B, hadara Zaidun. Si B paham bahwasanya si A ingin mengkhabarkan bahwasanya si Zaid hadir. Selesai di situ. Maka ini disebut al-kalam. Ya. Fa inna sami'a idza sami'a dzalika la yantadhiru syai'an akhar. Ya. Wa ya'uddu sukutahu hasanan. Karena pendengar itu mukhatab misalnya di sini, ya, si B misalnya, ketika dia mendengar si A mengatakan demikian, dia sudah tidak menunggu lagi. Ketika si A diam, itu pas di situ. Ya, ketika A diam, itu pas. Kharaja bil mufid ghairu mufid. Kalau dia tidak mufid. Ya. Misalnya di sini contoh. Abdullah. Wa Zaidun. Ya. Wa in qama Zaidun. Baik. Abdullah. Ya, ini lafaz saja. Walaupun murakab ada dua. Tapi tidak. Bukan al-kalam. Karena tidak mufid. Begitu juga Zaidun. Tidak mufid. In qama Zaidun, seperti kita katakan tadi, juga tidak mufid. Karena masih gantung, ya, bahasa kita. Wa nahu dhalika mimma la fa'idata fih. Dan yang selainnya dari apa yang tidak ada faedahnya. Faedah di sini artinya, ya, ketika al-mutakallim berhenti berbicara, sudah tidak ada lagi yang tunggu. Selesai, artinya sudah dipahami apa yang diucapkan oleh al-mutakallim. Yang keempat, Al-Wada al-Arabi. Al-Wada al-Arabi. Yaitu antakuna al-alfat allati natakallamu biha minal alfat allati wada'at ha al-arabu lidilalah ala makna minal maani. Ya, al-wad'u al-arabi yaitu antakun al-alfat, lafat-lafat yang kita ya berbicara dengannya adalah lafat-lafat yang diletakkan oleh bangsa Arab untuk menunjukkan makna dari makna-makna. Ya, pertama dia artinya ini memang bahasa Arab gitu. Ya. Nah, contoh sini sebutkan qama. Ya. Fa innahu lafdzun arabiyyun. Ya. Qama lafadz arabi. Ja'alathul arabu dalan ala ma'nan wa huwa al-qiyam fi zamanil madi. Ya. Dalla ala al-qiyam fi az-zamani al-madi. Ini qoma. Ada maknanya. Pertama dia yang meletakkan adalah bangsa Arab. Dan kedua ada maknanya. Apa maknanya? Menunjukkan makna al-qiyam ya berdiri pada zaman terdahulu. Contoh yang kedua Zaidun Dagi. Ya. Fa innahu lafdzun arabi ja'alathu al-arab dalan 'ala ma'nan wa huwa dzat allati wudi'a 'alaihi lafdzu Zaidin. Ya. Zaid adalah lafadz Arabi dijadikan oleh bangsa Arab sebagai lafadz yang menunjukkan terhadap makna, yaitu zat, sosok yang diletakkan padanya lafadz Zaid, yaitu seorang yang dinamakan Zaid. Fa idza qulta, kalau engkau mengatakan qama Zaidun, kunta qad istamalta kalaman arabiyan. Ya, kalau engkau katakan ya, kalau engkau katakan, ya misalnya kita jadinya, qama Zaidun, ya maka engkau sudah menggunakan kalam Arabi. Ya istamaltahu, istamalathul Arabu fi kalamiha. Yang digunakan oleh Arab, ya di pembicaraan mereka. Ya, qama Zaidun ini kalam. Maka kharaja bil wada al-arabi adalah apa? Kalamu al-ajam. Al-ajam. Kalamnya bangsa Ajam ya, apakah itu al-barbar, ya, atau at-turk, dan lainnya, itu tidak disebut al-kalam indan nuhah. Ya, fala yuqalu lahu kalam indan nuhah. Baik. Qala misalu al-kalamil jami' lil umuril arba'ah. Ya. Contoh yang terpenuhi empat syarat. Yanjahu al-mujtahidu. Yanjahu al-mujtahidu. Ya. Atas firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ista'inu bisabri wassalah. Fakul wahidin min hadainil misalain lafzun. Ya, perhatikan ya. Kata beliau, fakul wahidin min hadaini al-misalain, masing-masing dari dua contoh ini, yanjahul mujtahidu. Kemudian, ista'inu bisabri wassalah. Ista'inu bisabri wassalah. Baik. Ista'inu bisabri wassalah. Ini ayat 153 dari surat Al-Baqarah. Ya. Mintalah pertolongan dengan kesabaran kalian dan salat kalian. Kata beliau, faqulu wahidin min hadainil misalain, masing-masing dari dua contoh ini adalah lafad. Yang pertama, li'annahu sautun mustamilun ala ba'dil hurufi al-hija'iyah. Karena dia pertama adalah suara yang mencakup sebagian huruf hija'iyah, murakkabun. Yang kedua, murakkab. Ya, litarakubihi min kalimatain. Karena tersusun dari dua kalimat, au aksar atau lebih. Wa mufid. Dia mufid li'annahu afada fa'idatan tamatan yahsunus sukutu 'alaiha. Ya. Wa mawdu'un bil wad'il arabi li'annahu mimma istamalathul arab fi kalamiha. Dia wada karena digunakan Arab pada kalamnya. Mufid karena dia memberikan faedah yang sempurna. Ya. Baik. Apa yang ingin beliau capai di sini? Ada hal yang harusnya kita paham. Apa itu? Ya, beliau ingin mengisyaratkan di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa? Yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa taala takallama bil Qur'an. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala takallama awalan bil Qur'an. Yang pertama, takallam bil Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalamullah. Bisaut. Dengan saut. Dengan suara, dengan huruf. Ya, sebagaimana ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Ini yang berkaitan dengan ta'riful kalam. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, durasi kita tidak panjang-panjang ya. 30 menitan. Ya, sudah hampir 30 menit, kita cukup sampai di sini. Agak miring bukunya, memang agak miring buat nulis. Ya, naktafilahuna. Tidak ada pertanyaan seperti ini. Insya Allah paham ya, ini paham semua. Ya, karena ini juga baru awal-awal, baru dan kaitannya dengan pengertian-pengertian. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.